Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani akhawati a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bahasan kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith yang ditulis oleh Al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang masuk ke dalam yakni perkataan beliau, aqidah salaf qawluhum fis sifat. Sekarang kita masuk pada perkataan beliau, qawluhum fis sifat, yakni qawl, pendapat mereka, perkataan mereka, yakni as-salaf wa ashabul hadith dan ashabul hadith dalam bab sifat. Jadi di sini sebagaimana yang dah kita sebutkan dalam muqaddimah sebelumnya dan juga pada syarah-syarah sebelumnya, Al-Imam As-Sabuni dalam kitabnya ini di awal-awal kitab beliau menekankan masalah sifat, menekankan masalah sifat, yakni apa saja aqidah salaf, aqidah ahlu sunnah wal jamaah, aqidah ahlul hadith dalam bab ini. Beliau tulis ini karena banyak yakni pertentangan, banyak yang menyelisihi aqidah ini, yakni aqidah dalam bab sifat. Yakni pada zaman beliau rahmahullahu ta'ala sudah muncul banyak firqoh-firqoh yang menyelisihi aqidatul salaf dalam bab sifat khususnya. Oleh sebab itu beliau menekankan di awal kitab ini apa saja aqidah-aqidah salaf di dalam sifat. Kalau tidak, sebagaimana dah kita sebutkan, aqidah yang beliau sebutkan ini tidak, yakni dalam kitab beliau ini tidak hanya beliau sebutkan aqidah dalam bab sifat saja, tapi juga bagaimana akhlak juga beliau sebutkan di situ nanti di dalam kitab ini. Dan sebelum yakni pasal atau sebelum perkataan beliau qauluhum fis sifat ini, sudah beliau dahului dengan kaidah, sebagian kaidah di dalam sifat. Yakni terutama beliau ketika beliau menyebutkan kaidah dalam bab tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita rincikan dan juga kita sebutkan sebagian di antara kaidahnya. Yakni di situ kita dah sebutkan kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yakni di sini dalam ayat ini terkandung kaidah, dua kaidah inti di dalam bab sifat atau bab asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'un, di sini terdapat nafi, yakni menafikan. Kemudian wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan lagi maha melihat. Ini terdapat kaidah yang kedua, apa itu yang dah kita sebutkan, al-itsbat, yakni menetapkan. Jadi ini dua kaidah inti di dalam bab asma wa sifat, yakni menafikan dan menetapkan. Adapun yang dimaksud dengan menafikan secara umum apa? An-nafyu al-mujmal. Nafyu secara umum, global. Nafyu secara umum. Sebab itu disebutkan di sini laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu, yakni tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna kita di sini menafikan secara umum. Naam, an-nafyu al-mujmal, menafikan secara umum. Kemudian wa huwa as-sami'ul basir, di sini terdapat itsbat, karena disebut satu-satu sifatnya di sini, ada sifat mendengar, sifat melihat, maka disebutkan an-nafyu al-mufassal, yakni menafikan secara rinci. Afwan, menetapkan secara rinci. Yakni apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan rinci, maka itu yang kita tetapkan. Tapi sebelumnya ingat, kita menafikan secara umum. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu-satu, yakni sifatnya yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tetapkan dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan, maka itu yang kita tetapkan. Itulah yang disebut dengan al-itsbat al-mufassal, yakni menetapkan secara rinci. Tapi sebagaimana dah kita sebutkan, ini adalah kaidah umum. Ada yakni an-nafyu al-mufassal. An-nafyu al-mufassal. Kalau tadi kaidah umum, an-nafyu al-mujmal, yakni menafikan secara umum. Tapi ada sebagian ayat-ayat yang menunjukkan lain daripada kaidah ini, yakni bertentangan dengan kaidah ini. Yakni an-nafyu al-mufassal, menafikan secara rinci. Kaidah umum tadi kita sebutkan, menafikan secara umum. Jadi seluruhnya kita umumkan, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi ada satu-satu yang penafian yang dirincikan, an-nafyu al-mufassal. Dan ini kita sebutkan tidak banyak di dalam Al-Quran. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam bab ar-rad. Bab ar-rad, yakni untuk membantah. Untuk membantah orang-orang yang menyangka Allah Subhanahu wa taala yang bukan-bukan. Macam misalnya Allah Subhanahu wa taala ada yang menyebutkan Allah memiliki anak misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hal ini Allah tidak memiliki anak. Berarti sifat tidak memiliki anak, ini merupakan bentuk daripada sifat penafian yang dirincikan. Jadi dalam misalnya qul huwallahu ahad misalnya, Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ayat ini menunjukkan adanya an-nafyu al-mufassal, menunjukkan adanya penafian yang dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ini tidak banyak, dan ini dalam bab ar-rad, yakni membantah. Dalam rad, yakni dalam bab bantahan. Jadi sekali lagi kaidah umum yang diambil oleh para ulama dari ayat ini, yakni dari ayat yakni ke-11 daripada surah Asy-Syura. Nah. Terus kemudian lalu para ulama juga menyebutkan kaidah taib dari kalam mereka, semacam Al-Imam Malik, Al-Imam Auza'i, dan nanti akan dinukilkan oleh penulis di sini. Yakni perkataan mereka yang masyhur, Amir ruha kama ja'at bila kaif. Ini perkataan mereka para ulama berdasarkan diambil dari ayat yang tadi kita sebutkan, Amir ruha kama ja'at bila kaif. Ini perkataan daripada ulama-ulama salaf terdahulu, semacam Imam Auza'i, Imam Malik, dan imam-imam yang lain. Apa makna Amir ruha kama ja'at? Amir ruha kama ja'at artinya apa? Biarkan ayat itu seperti apa yang datang, yakni tetapkan ayat itu apa adanya. Itu maksudnya Amir ruha kama ja'at, tetapkan ayat itu seperti bagaimana dia datang. Maknanya apa? Tetapkan. Amir ruha kama ja'at, tetapkan ayat itu sebagaimana dia datang. Ini menunjukkan apa nih? Adanya isbat. Adanya isbat. Bila kaif, tanpa menyebutkan kaifiyat. Tanpa menyebutkan kaifiyat. Tanpa menyebutkan bagaimana datangnya sifat-sifat tersebut, bagaimana hakikat sifat tersebut. Ini adalah kalam yang masyhur, yakni kalam Al-Auza'i, Imam Malik, kita sebagaimana kita sebutkan tadi. Amir ruha kama ja'at, yakni tetapkan ayat-ayat tersebut sebagaimana dia datang. Maksudnya apa? Ayat-ayat tentang sifat maksudnya, sebagaimana dia datang. Jadi ini menunjukkan adanya isbat. Isbat. Kemudian bila kaif, tanpa menyebutkan kaifiat, yakni tanpa adanya menyebutkan bagaimana sifat-sifat tersebut. Dan ini menunjukkan an-nafyu. Jadi dah kita sebutkan bagaimana cara menentukan kaifiat sesuatu, bagaimana cara menentukan hakikat sesuatu, hakikat sifat sesuatu dah kita sebutkan. Di antaranya melihat, melihat sesuatu itu, kemudian kalau tidak melihat, melihat yang serupa dengan sesuatu itu, kalau tidak melihat yang serupa, kita mendengar khabar-khabar yang berkaitan dengan sesuatu itu. Contoh dalam ini kita pernah contohkan, misalnya Nabi SAW. Kita ingin menentukan sifat Nabi, yakni kita ingin menentukan, mengetahui hakikat sifat Nabi. Cek dengan tiga cara ini. Pernah tengok Nabi tidak? Tidak pernah. Pernah tengok orang yang serupa dengan Nabi? Tidak pernah. Ya, satu-satunya cara untuk mengetahui sifat Nabi, hakikat sifat Nabi adalah melalui khabar-khabar yang ada. Maka dengan itu kita mengetahui kaifiat hakikat Nabi, sifat Nabi SAW. Dan kita juga kiaskan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita kiaskan kepada makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak masuk ke dalam ini, kita tidak pernah melihat Allah, satu. Yang kedua, kita tidak pernah melihat yang serupa dengan Allah, dua. Dan juga khabar-khabar yang berkaitan dengan kaifiat sifat hakikat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada. Maka dalam hal ini, seperti yang pernah kita nukilkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, kalau yakni hakikat sifat itu tidak, ya, kita tidak mengetahui, yakni kita tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tidak mengetahui hakikat sifatnya. Taib. Jadi ini yang seperti yang kita sebutkan, dah kita rincikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tapi ini secara mujmal, secara global saja kita sebutkan sebagai, yakni muqaddimah perkataan beliau ini. Taib, kita bacakan. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, akidah ashabul hadis dalam sifat-sifat dhatiyah dan fi'liyah. Demikian pula perkataan mereka ashabul hadis terhadap seluruh sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan datang penyebutannya dalam khobar-khobar hadis-hadis yang sahih. Di antaranya sifat as-sama mendengar, al-basar melihat, al-ain mata, al-wajah, al-ilmu ilmu, al-quwah kekuatan, al-qudrah kemampuan, al-izzah kemuliaan, al-dhamah keagungan, al-irodah kehendak, al-masyiah keinginan, al-qaul ucapan, al-qalam perkataan, al-ridho ridho, al-syukhtu murka, al-hub cinta, al-bukh benci, al-fard gembira, ad-dohi tertawa, dan sifat yang lainnya tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Nah, kata beliau di sini, qauluhum fi sifat, perkataan mereka tentang sifat, tadi dah kita sebutkan, yakni mazhab ulama salaf terhadap sifat, dan diterjemahkan di sini akidah ashabul hadis dalam sifat-sifat dzatiyah dan fi'liyah. Dah kita sebutkan, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala yang tetap, sifat Allah Subhanahu wa taala yang tetap bagi Allah adalah ada berapa? Ada dua secara umum. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Dan juga kita tambahkan ada sifat dhatiyah fi'liyah. Jadi apa yang dimaksud dengan dhatiyah? Sifat dhatiyah adalah sifat yang melekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh terpisahkan, tidak boleh terpisah. Itu nama sifat dhatiyah. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat fi'il, yakni perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan ini bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia berbuat. Tapi kalau tidak, maka tidak. Jadi sifat dzatiyah kita tahu, sifat fi'liyah kita tahu. Ada di situ juga sifat yang bergabung antara sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah. Maka disebut sifat dzatiyah fi'liyah. Kenapa disebut dzatiyah fi'liyah? Karena ditengok dari sisi zat, kalau ditengok dari satu sisi dia dzatiyah, yakni tidak boleh terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari satu sisi fi'liyah. Kenapa? Karena sifat ini bergantung dengan kehendak. Kita contohkan, yakni sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam. Naam, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah itu yakni memiliki sifat kalam, yakni berbicara. Maka dari satu sisi ini dzatiyah, sifat dzatiyah, yakni tidak boleh terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebut dzatiyah. Karena kalau kita sebut fi'liyah saja terus kita tidak tetapkan dzatiyah, maka ini aib bagi Allah, kekurangan bagi Allah. Karena kalau kita sebut Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat fi'liyah saja dalam bab kalam, berarti Allah kita sebut bisu. Suatu ini sifat kalam bagi Allah adalah sifat dzatiyah yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila dia berkata, kapan dia berkata, maka ini tentu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut sifat fi'liyah dzatiyah. Naam. Terus kata beliau rahimahullah taala di sini, wa kadzalika yaqulun fi jami' sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an. Demikian pula perkataan mereka, yakni ashabul hadis, terhadap seluruh sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan dah kita sebutkan makna ashabul hadis. Ashabul hadis, kalau kita tengok dari segi lafaznya, adalah mereka-mereka yang ahli dalam bidang hadis, baik riwayatan maupun dirayah. Kalau riwayat, maknanya ahli dalam riwayat. Karena ilmu hadis itulah dua, ada riwayat, ada dirayat. Kalau riwayat ini berkaitan dengan rawi-rawi hadis, berkaitan dengan istilah-istilah hadis, tapi berkaitan dengan dhaif dan lain sebagainya. Kalau diroya berkaitan dengan, lebih kepada berkaitan dengan makna hadis, fikih hadis itu, apa faedah hadis itu, itu maknanya diroya. Jadi ilmu hadis, ada ilmu hadis riwayatan, riwayah, ada diroya. Jadi riwayah berkaitan dengan riwayat-riwayat, sanad lain sebagainya, ilmu mustalah hadis. Kalau dirayah berkaitan dengan makna, kandungan. Jadi secara lafaz ashabul hadis adalah orang yang ahli dalam bidang hadis, baik yang riwayat maupun dirayah. Baik yang secara riwayah maupun dirayah. Ini memang kalau ditengok secara zahirnya. Tapi yang disebut oleh para ulama ashabul hadis di sini tidak hanya mereka-mereka yang ahli dalam bidang hadis. Tapi yang dimaksud dengan ashabul hadis adalah mereka-mereka yang mengamalkan, memperjuangkan, mendakwahkan hadis tersebut. Yakni yang berpegang teguh dengan amalan, dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun dia misalnya ahli fikih misalnya, walaupun dia misalnya ahli tafsir misalnya, walaupun dia misalnya tidak apa namanya seperti orang-orang yang memiliki ilmu hadis yang mendalam, tapi syaratnya di sini yang dimaksud adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Itu yang dimaksud. Jadi umum di sini. Masuk juga di situ ahlus sunnah wal jamaah, masuk di situ as-salaf, masuk di situ juga nama-nama yang telah kita sebutkan dari nukilan-nukilan para ulama. Taib. Kata beliau di sini, wa waradat bihil akhbar as-sihah. Jadi demikian pula perkataan mereka ashabul hadis terhadap seluruh sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dan datang penyebutannya dalam khabar-khabar, yakni hadis-hadis yang sahih. Dan ini adalah sumber, sumber kita menetapkan. Dan ini makna daripada kaidah asma wa sifat dalam bab akidah. Dalam bab akidah khususnya asma wa sifat ni, itulah yang makna kata para ulama kaidah tauqifi. Yakni tauqifi. Jadi stop di situ, berhenti di situ, itulah maknanya. Jadi maknanya adalah kata di sini terhadap, demikian pula perkataan mereka terhadap seluruh sifat, yakni mereka menetapkan sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan datang penyebutannya dalam khabar-khabar hadis yang sahih. Maka ini yang disebut dengan tauqifi. Ini yang disebut dengan tauqifi. Berhenti di situ. Tauqif, wukuf, maknanya berhenti. Sebab itu disebut mauqif. Mauqif, parking situ. Kenapa disebut parking? Karena di situ berhenti di situ. Maka Kaidah tauqifi pun parking di situ, berhenti di situ. Berhenti di mana? Berhenti di Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang sahih. Itu makna tauqifi. Baik, maka ashabul hadis berhenti di situ. Kalau boleh kita bahasa kita parking di situ, berhenti di Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Nah, baru beliau sebutkan sekarang dengan rinci satu-satu yang beliau sebutkan. Dan sifat-sifat yang beliau sebutkan ini adalah kebanyakan sifat yang ditentang oleh para penentang di luar ahlu sunnah wal jamaah ashabul hadis. Sengaja beliau sebutkan yang ini karena banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain, tapi beliau sebutkan khusus-khusus yang beliau ini sebutkan karena banyak yang menentang nih, banyak yang menentang. Sebab itu beliau akan fokuskan dalam hal ini supaya tidak lagi ada penentangan dan tegak hujah bagi yang menentang. Taib. Jadi kata beliau ni, wa waradat bil akhbar sihah min as-sam'i wal basari wal aini wal wajhi wal ilmi wal quwwati wal qudrati wal izzati wal 'azamati wal iradati wal mashi'ati wal qawli wal kalam wal ridha was sukhut wal hubb wal bughd wal farah wal dhahik wa ghairiha. Jadi disebut di situ. Di antaranya sifat as-sama' mendengar. Ini dah kita tahu. Dan nanti akan disebutkan oleh penulis dalilnya masing-masing. Jadi ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mendengar dah kita tahu, wa huwas sami'ul basir. Basar melihat, al-ain mata. Al-ain mata. Kemudian al-wajh, al-ilmu, al-quwwah, kekuatan, al-qudrah kemampuan, al-izzah kemuliaan, al-'azamah keagungan, al-iradah kehendak, al-masyiah keinginan, al-qaul ucapan, al-kalam perkataan, ar-ridha ridha, as-sukhtu murka, al-hubbu cinta, al-bughdu benci, al-farah gembira, al-dhahik tertawa, dan sifat yang lainnya tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Taib. Jadi semua ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan nanti akan dirincikan yakni dalam bab seterusnya dalam kitab ini. Jadi intinya sifat-sifat ini nampaknya secara zahirnya memang kalau kita tetapkan secara zahirnya akan berakibat menyerupakan Allah. Semacam mata, wajah, ini kalau dah dibayang-bayangkan mata wajah seperti makhluk. Tapi ini semua tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala, dan dah kita sebutkan kaidahnya. Daripada laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir, kita dah sebutkan kaidah. Dan kiat-kiat cara-cara kita menjauhkan diri dari hal-hal yang boleh merusak akidah kita dalam bab asma wa sifat dah kita sebutkan. Di antaranya bersihkan hati dulu. Bersihkan hati, penuhi dengan keimanan. Habis itu baru yang kedua, tanzih Allah Subhanahu wa taala, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah bersih hati, maka baru kita mentanzih Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan apa? Dengan menetapkan apa yang ditetapkan dan menafikan apa yang dinafikan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, qat'u tama' an idrak hakikah haqiqatu an idraki haqiqati kaifiyah. Yakni memutuskan keinginan untuk mengetahui hakikat kaifiat sifat itu. Jadi kalau ada keinginan bagaimana misalnya mata itu bagaimana, itu semua diputuskan. Taib. Diputuskan, dihapus. Sebab itu awal-awal dah kita sebutkan bersihkan hati. Isi dengan keimanan. Baru menetapkan apa yang ditetapkan Allah, baru setelah itu putuskan keinginan. Sebab kalau orang itu hatinya kotor, belum dibersihkan hatinya, maka susah akan terima nih. Jadi mereka akan lari dari kandang singa masuk ke dalam kandang buaya misalnya. Jadi semua itu berbahaya. Jadi konon mereka ingin lari daripada tasbih, lari daripada yakni menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ujung-ujungnya mereka menafikan sifat itu. Bagaimana dah kita contohkan tangan. Jadi kalau hati yang kotor mengatakan, wah tidak mungkin Allah memiliki sifat tangan. Berarti kalau kita menetapkan sifat tangan, berarti kita menetapkan Allah seperti makhluknya. Nah, jadi kita cari makna-makna yang lain, yakni kekuatanlah, nikmatlah. Jadi apa konsekuensi daripada tafsiran ini, takwil ini atau tahrif ini, apa konsekuensinya? Konsekuensinya menghilangkan tangan itu. Hilang jadinya tangan. Jadi lebih dahsyat. Jadi dia lari daripada tasbih tapi masuk ke dalam ta'til. Dah kita sebutkan makna ta'til. Yakni apa? Ingkar ma yajib lillahi ta'ala. Yakni ta'til dalam segi bahasa kita sebutkan at-ta'til, dari segi bahasa kita sebutkan al-khulu wal faragh. Suatu yang kosong. At-ta'til maknanya yang kosong. Baik. Adapun dalam bab sifat ini adalah ingkar ma yajib lillahi ta'ala minas sifat. Mengingkari apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifatnya. Itu namanya ta'til, mengingkari. Jadi orang semacam tadi, taib orang semacam tadi ingin lari daripada tasbih. Tasbih dah kita sebutkan. Yakni menyerupakan sesuatu dari sebagian sisi, dari kebanyakan sisi, tidak seluruh sisi. Kalau seluruh sisi maknanya tamthil. Jadi lari daripada tasbih karena takut mentasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi masuk ke kandang ta'til. Karena dia tidak dengan dia tidak karena dia tidak merasakan dia masuk ke dalam lubang ta'til. Taib, kenapa? Karena secara tidak langsung ketika dia mentasbih atau ketika dia mentakwil, ketika dia menafi'ah, ketika dia mentafsirkan, memaknakan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan makna lain yang tidak seperti apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, ini otomatik secara tidak langsung maupun secara langsung dia telah menghilangkan yakni sifat tersebut. Contoh dalam hal ini tangan. Maka itulah yang namanya ta'til. Menjauh dari lubang tasbih masuk ke lubang ta'til. Dahsyat apa tidak nih? Dahsyat. Jadi sebab itu kita penting untuk belajar agar kita menetapkan dan kita mantap dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kalau tidak mantap, ketemu orang-orang itu dengan akal. Mereka ini akal, berbicara akal. Sebab itu kalau kita tidak memiliki ilmu syar'i, kita tidak memiliki ilmu syar'i yang kokoh, yang mantap, yang namanya akal lemah kadang-kadang. Siapa yang lebih kuat akalnya itu yang akan menang. Kadang-kadang akal ini hukum rimba. Atau hukum rimba tidak. Hukum di hutan, siapa yang kuat dia yang menang. Itu akal. Jadi kalau akalnya lebih kuat, habis itu melawan yang akal lemah, kadang-kadang yang akal lemah kalah. Tapi kalau memiliki akal lemah, tapi memiliki dalil-dalil yang kokoh, syar'i, maka insya Allah bagaimanapun, akal itu tidak akan mungkin menang dengan syarak. Gitu. Sebab itu hati-hati kalau kita berbicara melawan, misalnya berhadapan dengan orang-orang atau mendengar ceramah-ceramah ahlu kalam, sebut ahlu kalam. Kenapa? Karena mereka mendasari bab-bab akidah dengan akal. Itu disebut ahlu kalam. Jadi kenapa disebut ahlu kalam? Karena mereka mendasari yakni pendapat-pendapat mereka dalam bab akidah dengan akal. Maka disebut mereka ahlu kalam. Termasuk di sini Mu'tazilah, termasuk di sini Asy'ariyah, termasuk di sini Jahmiyah, termasuk kelompok-kelompok yang menyelisihi Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Ashabul Hadis. Naam. Jadi sekali lagi, tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Taib. Selanjutnya. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, bahkan mereka dalam masalah sifat-sifat tersebut berpegang kepada apa yang difirmankan Allah Ta'ala dan pengabaran dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menambahkan dan menyandarkan sesuatu yang batil kepadanya tanpa takyif dan tasbih baginya, tanpa tahrif dan tabdil atau perubahan dan takyir pergantian, dan tidak pula menghilangkan lafaz sebuah hadis yang diketahui maknanya dan dipakai dalam bahasa Arab oleh orang-orang Arab, dan takwil-takwil yang mungkar. Mereka membawa maknanya sesuai dengan dohirnya dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Mereka menetapkan bahwa tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Sebagaimana Allah kabarkan tentang orang-orang yang kokoh ilmunya, bahwa mereka mengatakan hal yang demikian dalam firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu mengatakan, kami beriman kepada Al-Quran, semua dari sisi Rabb kami, dan tidak ada yang mengingatnya kecuali orang-orang yang berakal. Al-Imran ayat 7. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih lagi gamblang yang menyebutkan sifat-sifat ini dan selainnya sangatlah banyak. Kitab ini akan menjadi panjang pembahasannya jika mencantumkan dalil-dalil tersebut dan menyebutkan kesepakatan para imam dan ulama yang menyatakan kesahihan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan kebanyakannya telah disebutkan dengan sanad yang sahih dalam Al-Intisar. Sebelumnya kami telah mensyaratkan pada awal buku bahwa kami akan menyusun buku ini secara ringkas dan pendek dengan bentuk yang seringkas-ringkasnya tanpa memperbanyak periwayatan hadis-hadis dan penyebutan sanad-sanadnya yang sahih menurut para perawi dan penulis kitab-kitab musnad yang besar. Nah, baik, selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau di sini, kita baca terjemahnya. Bahkan mereka di sini bal yantahuna fiha ila ma qala Allah Ta'ala wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin alaih wala idafatin ilaih. Bahkan mereka dalam masalah sifat-sifat tersebut berpegang kepada apa yang difirmankan Allah Ta'ala dan pengkhabaran dari Rasulullah SAW tanpa menambahkan dan menyandarkan sesuatu yang batil kepadanya. Jadi tanpa menyandarkan sesuatu dan batil kepadanya. Wala idhafatin ilaih. Disebut di sini wala idhafatin ilaih. Tanpa menyandarkan sesuatu yang batil kepadanya. Idhafah, disebut idhafah. Jadi sedikit mengingatkan berkaitan dengan idhafah ini, yaitu apa nih, menyandarkan. Dan dah kita tahu secara yakni bahasa Arab idhafah terdiri daripada mudhaf ilaih. Nah, berkaitan dengan idhafah ini tentang Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama, ada idhafatus sifat lil mausuf, satu idhafatus sifat lil mausuf. Kemudian ada idhafatut tasyrif namanya. Idhafah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada idhafah mausuf lis sifah, idhafah mausuf lis sifah, ada idhafatut tasyrif. Idhafatut tasyrif maknanya di sini, idhafah yang kita maksudkan adalah mudhaf ilaih. Yang jadi mudhafnya apa? Allah. Yang mudhaf ilaihnya apa? Sifat. Atau yang kedua tasyrif tadi. Taib. Kita ulangi. Idhafah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat idhafah terdiri daripada mudhaf ilaih. Idhafah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada satu idhafah mausuf li sifah. Berarti contohnya ini adalah mausuf di sini Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat. Nah, berarti kalau sifat ini seluruh sifat-sifat yang ada. Taib, seluruh sifat-sifat yang ada. Dan ini kita fahami. Kemudian yang kedua, idhafah idhafatut tasyrif. Maknanya di sini yang sebagai mudhafnya adalah Allah, kemudian mudhaf ilaihnya adalah benda. Mudhaf ilaihnya adalah benda. Jadi kalau yang pertama kita faham insyaallah, karena mimbab yakni sifat, menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Idhafatu sifah, idhafatu mausuf li as-sifah. Kalau yang kedua, idhafatu at-tasyrif, yang mudhafnya adalah Allah, yang mudhaf ilainya adalah benda. Nah, apa makna tasyrif? Makna tasyrif adalah mulia. Makna tasyrif adalah mulia. Jadi yang mudhaf ilaihnya ini kenapa dimudhafkan? Kenapa diidhafahkan kepada Allah? Kenapa diidhafahkan? Kenapa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena menunjukkan kemuliaannya. Oleh sebab itu, idhafatut tasyrif yang terdiri daripada mausuf yakni Allah Subhanahu wa taala, yakni mudhafnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan mudhaf ilaihnya adalah benda, taib, ini menunjukkan keutamaan benda itu. Contoh misalnya Baitullah. Baitullah. Taib. Yani bait di sini apa nih? Benda. Allah. Allah. Jadi Baitullah. Atau dalam hal ini tadi kita sebutkan idhafatut tasyrif mudhafnya Allah. Jadi kalau kita tengok Baitullah berarti mudhaf ilaihnya Allah gitu. Jadi baitu mudhaf Allahi mudhaf ilaih. Dan juga disebut naqatullah. Naqatullah unta. Naqatullah unta Allah misalnya. Jadi naqatullah mudhaf, naqatu mudhaf Allahi mudhaf ilaih. Taib. Jadi intinya idhafatut tasyrif adalah menunjukkan kemuliaan benda itu. Kemuliaan benda itu. Dan kalau kita apa namanya datang ke contohnya berarti Allah itu sebagai mudhaf ilaih. Allah itu sebagai mudhaf ilaih. Taib. Supaya tidak bingung. Jadi sekali lagi Baitullah, Naqatullah, apalagi yang benda-benda yang dinisbatkan kepada apa yang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, tidak, kalamullah itu membab mau apa mausuf sifat. Mausuf sifat. Jadi idhafah mausuf, idhafatus sifat lil mausuf. Taib. Jadi sekali lagi faham tidak nih idhafah yang berkaitan dengan Allah? Idhafah ini maknanya sandaran yang terdiri pada mudhaf dan mudhaf ilaih. Taib, yang kebanyakannya adalah apa namanya Allah di sini sebagai mudhaf ilaih. Afwan. Jadi kita sebut tadi mudhaf Allah sebagai mudhaf. Taib, tapi kalau kita tengok dari contoh-contoh yang ada, maka yang sahih adalah Allah sebagai mudhaf ilaih. Allah sebagai mudhaf ilaih. Semacam yang pertama tadi idhafah sifah lil mausuf. Maka di sini Allah sebagai mudhaf ilaih. Contohnya tadi kalamullah. Kalamu mudhaf Allahi mudhafun ilaih. Begitu juga dengan idhafatut tasyrif. Maka yang mudhaf di sini adalah bendanya, mudhaf ilaih adalah Allah. Jadi misalnya Baitullahi misalnya. Baitu mudhaf Allahi mudhafun ilaih. Naam. Sudah dibetulkan belum? Alhamdulillah. Taib, jadi di sini taib, kata di sini menambahkan, tidak menambah, tanpa menambahkan dan menyandarkan sesuatu yang batil kepadanya, tanpa takyif dan tasbih baginya. Disebut di sini tanpa takyif dan tasbih. Wala takyif lahu wala tasbih. Dah kita sebutkan makna takyif, dah kita sebutkan makna tasbih. Taib. Jadi takyif sekali lagi apa? Ja'alus syai' ala kaifiyatin muayyan. Menjadikan sesuatu di atas kaifiyah tertentu, cara tertentu. Itu namanya takyif. Bagaimana cara mengetahui takyif? Tadi dah kita sebutkan tiga macam. Habis itu tasbih. Apa makna tasbih? Menyerupakan sesuatu dari banyak sisi. Menyerupakan sesuatu dari banyak sisi. Itu namanya tasbih. Kalau menyerupakan sesuatu dari seluruh sisi, apa namanya? Tamthil. Jadi kita contohkan, misalnya ada fulan A, B misalnya. Oh, fulan nih, fulan yang B apa ada syabah. Dia tasbih dengan apa namanya? Dengan A. Maknanya kita sebutkan di sini maksudnya tasbih, kita sebutkan fulan ada syabah, ada menyerupakan tasbih dengan B misalnya, kita maknanya mungkin tangannya saja yang sama. Taib, atau mungkin wajahnya yang sama. Taib. Tapi kalau kita sebutkan fulan semisal, fulan tamthil. Taib, kita sebutkan fulan ke fulan tamthil, maka kita maksudkan di sini dari ujung rambut ke ujung kaki sama. Itu maknanya tamthil. Paham tidak perbedaan tamthil dengan tasbih? Nah, jadi seluruh itu tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. baik dia tamthil maupun tasbih, semua tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, tanpa tahrif dan tabdil. Tanpa tahrif dan tabdil, perubahan dan taghyir. Tahrif dah kita sebutkan. Sarful lafzi an makna. Jadi memalingkan makna lafaz dari maknanya yang sahih. Memalingkan makna dari makna yang sahih, itu tahrif secara umum. Taib, tahrif ini ada dua. Ada tahrif lafzi, ada tahrif maknawi. Tahrif maknanya memalingkan makna. Dah. Memalingkan makna. Dan ini ada dua jenis. Ada tahrif lafzi, ada tahrif maknawi. Kalau tahrif lafzi, tadi kita sebutkan makna tahrif adalah memalingkan makna. Berarti memaknakan dengan bukan makna aslinya. Betul tidak? Nah, ini ada dua. Ada lafzi. Jadi apa contohnya lafzi ini? Ada satu lafaz, tapi yang sebenarnya lafaz ini ada 3 huruf misalnya, atau ada 4 huruf misalnya. Dia rubah menjadi 5 huruf, ditambah menjadi 6 huruf misalnya. Maka ini tahrif lafzi, menyelewengkan makna dari segi lafaz. Contohnya apa? Contohnya lafaz istiwa. Allah beristiwa, yakni bersemayam. Istiwa. Istiwa. Istiwa itu berapa huruf tu? Hitung sendiri. Habis itu ada tahrif lafzi, maka disebut istaula. Kan mirip-mirip tu, istiwa, istaula. Tambahan ada huruf di situ, ada wawu di situ. Jadi tambahan-tambahan semacam ni dari sisi lafaz dah lain. Walaupun mirip-mirip dia punya huruf. Tapi ada tambahan di situ. Maka ini disebut tahrif lafzi, secara lafaz. Adapun tahrif maknawi, tahrif maknawi mentakwil dari tangan ke nikmat, tangan kekuatan, habis itu mata dari pengetahuan misalnya. Maka itu namanya tahrif maknawi. Dia tidak tahrif dari segi lafaz, maka tak boleh, dia tidak berani misalnya ain, yadun misalnya tangan. Mau rubah kemana lafaznya misalnya, dari segi lafaz susah. Sebab itu maknanya yang dirubah. Maka disebut tahrif maknawi. Terus disebut tabdil. Tabdil perubahan, taghyir pergantian. Tabdil dari kata-kata badal. Badal, ganti. Taib. Atau perubahan, taghyir, berubah juga. Tapi dari sisi bahasa Arab para ulama menyebutkan tabdil dengan taghyir ini tidak ada perbedaan, sama maknanya. Sebab itu kita pun terjemah pun perubahan pergantian. Perubahan pergantian pun mirip-mirip juga, betul tidak? Tapi dari segi apa namanya, ada para ulama yang merincikan tabdil, taghyir. Kalau tabdil itu adalah merubah dari asal, itu tabdil, merubah dari asal. Kalau taghyir sudah ada asalnya tapi dirubah, itu namanya taghyir. Ini dalam yakni ulama bahasa yang menyebutkan ada perbedaan di situ. Jadi perbedaannya adalah tabdil, merubah, mengganti sesuatu yang dari asalnya. Taib. Kalau taghyir sudah ada asal tapi dirubah-rubah, karena bahasa kita modifikasi. Itu taghyir. Taib. Jadi baik tabdil maupun taghyir tidak ada di sifat-sifat Allah. Jadi seluruh tidak ada, tamthil, tasbih dengan perbedaannya, habis itu tahrif. Kalau tahrif kita bedakan dengan apa tu? Takwil. Taib, takwil. Taib. Jadi takwil itu tidak seluruhnya salah. Ada takwil yang madzmum, yang tercela, ada takwil yang tidak tercela. Tabdil, taghyir. Jadi kedua-duanya ni tidak berlaku di yakni sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. dan tidak pula menghilangkan lafaz sebuah hadis yang diketahui maknanya dan dipakai dalam bahasa Arab oleh orang-orang Arab, dan takwil-takwil yang mungkar. Berarti ini disebut contohnya adalah takwil, contohnya adalah tahrif lafzi. Jadi yang diketahui apa disebut di sini, tidak pula menghilangkan lafaz sebuah hadis yang diketahui maknanya dan dipakai dalam bahasa Arab oleh orang-orang Arab. Ini tahrif lafzi. Dan takwil yang mungkar, ini tahrif maknawi. Mereka membawa maknanya sesuai dengan zahirnya dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni menetapkan tadi apa yang ditetapkan Allah, adapun ilmunya bagaimana, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna daripada kaidah awal yang tadi kita sebutkan, menetapkan apa yang ditetapkan Allah. Kemudian sebagaimana Allah, mereka menetapkan bahwa tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dah. Kemudian sebagaimana Allah kabarkan tentang orang-orang yang kokoh ilmunya, bahwa mereka mengatakan hal yang demikian dalam firman-Nya. Jadi ini adalah dalil daripada penulis bahwasanya kaifiat, hakikat, yakni sifat-sifat tersebut itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang mengetahui. Firman Allah di sini, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu mengatakan kami beriman kepada Al-Qur'an semua dari sisi Rabb kami, dan tidak ada yang mengingatnya kecuali orang-orang yang berakal. Dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu mengatakan kami beriman. Sekarang antum buka ini Al-Imran ayat 7 supaya nyambung. Al-Imran ayat 7. Jadi dalam ayat ini ikhtalafal ulama, jadi ulama berbeda pendapat dari sisi waqaf, berhenti atau tidak. Jadi kalau apa membuka surah Al-Imran ini, awal-awal surah Al-Imran, jadi ayatnya panjang di situ. Tapi kita sebutkan di situ ya yang berkaitan dengan ayat ini. Jadi di situ panjang ayatnya, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab aw ukhra mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Ini sekarang masalahnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya, takwil daripada ayat-ayat. Tip, wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang mengetahui takwil-takwilnya illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah. Waqaf apa tidak di situ? Waqaf, ada waqaf di situ. Qaf dengan lam di situ. Kalau di sisi makna waqafnya, waqaf lebih utama. Tapi tidak disebut waqaf mim, waqaf lazim. Jadi waqaf lebih utama di situ maknanya. Tapi kalau misalnya ada jenis waqaf yang sod dengan lam, apa maknanya itu? Wasol terus lebih utama. Ini qaf dengan lam berhenti lebih utama. Berarti di sini tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi baru masuk ke dalam ayat ini, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu mengatakan kami beriman kepada Al-Qur'an. Maknanya kalau kita stop di sini, dan ini tempat perbedaan para ulama. Ada yang menyebutkan stop di illallah. Ada yang tidak menyebutkan stop di illallah, tapi dia stop di ar-rasikhun. Ar-rasikhuna fil ilm. Jadi kalau yang tidak stop ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Warasikhuna fil ilm. Jadi dia sambung terus. Tip, dia sambung, dia tidak berhenti di Allah itu. Berarti di sini khilaf para ulama. Apakah wau di yang di warasikhun, wau di warasikhun ni apa makna wau di situ? Sebab masing-masing huruf ada maknanya. Apakah maknanya li al-istinaf? Apakah wau di situ istinafiyah? Atau atifah atau ma'tuf atifah. Jadi ada istilah istinafiyah, waw istinafiyah, ada istilah waw lil ataf, ataf. Nanti insyaallah taala kalau terus belajar bahasa Arab kita jumpai, tapi ini pada intinya kita sebutkan. Waw di sini ada yang menyebutkan mereka yang mewakofkan, berhenti di Allah. Pas waktu apa ana apa minta antum buka dia punya Quran nih. Jadi kalau berhenti di Allah, ada wakaf Allah, itu menunjukkan pendapat bahwasanya wau ini maknanya adalah wau untuk istinaf. Wau untuk istinaf. Apa makna wau istinaf? Wau yang menunjukkan permulaan perkataan. Permulaan perkataan. Berarti sebelum apa sebelum wau ini ayat lain, maknanya lain. Dan setelah wau ini adalah perkataan yang baru, perkataan yang baru itu maknanya wau al istinafiyah. Jadi wau untuk menyambung. Jadi sebelum wau berarti wama ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Berarti kita nafikan pentakwilan seluruh apa, kita menafikan ilmu-ilmu kecuali ilmu Allah saja. Taib. Kemudian warasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang kokoh dalam ilmunya hanya meyakini saja. Berarti kalau kita menyebutkan waw ini adalah waw istinafiyah dan kita wakofkan dia di illallah ni, berarti orang yang kokoh ni, orang-orang yang kokoh dalam ilmu mengetahui apa tidak? Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Taib, tidak mengetahui. Ini kalau kita menyebutkan wau ini sebagai istinaf, tidak mengetahui, hanya Allah yang mengetahui takwilnya, hanya Allah yang mengetahui takwilnya. Adapun orang-orang yang berilmu hanya beriman saja, tapi tidak mengetahui. Kemudian ini pendapat yang pertama. Yang kedua, wau ini menunjukkan atifah, yakni ma'tuf atifah sebagai, yakni menunjukkan persamaan, menunjukkan persamaan, menunjukkan persamaan. Berarti kalau yang menunjukkan atifah, waw untuk atifah, berarti dia tidak berhenti di Allah, dia tidak berhenti di Allah. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun, wama ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Ah begitu. Jadi dia sambung terus, tidak berhenti. Berarti wau di sini menunjukkan wau atifah yang menunjukkan persamaan. Kalau dah kita sebutkan persamaan, berarti orang-orang yang berilmu di samping dia beriman juga dia mengetahui. Paham nyambung tidak nih? Ha. Jadi kalau istinafiyah, taib, kalau istinafiyah wau ini sebagai istinaf yang menunjukkan, yakni sebelum wau maknanya lain, setelah wau maknanya lain. Taib, berarti di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu tidak mengetahui tapi dia beriman. Ini wakaf pada illallah. Tapi kalau tidak wakaf pada illallah dan wau ini sebagai atifah berarti, yakni sebagai atifah maknanya persamaan. Taib, berarti orang yang berilmu di samping beriman dia juga mengetahui. Nah, khilaf para ulama, ada yang mengatakan tidak boleh atifah, mesti wakaf di situ. Sebab bagaimana mungkin apa makhluk menyamakan ilmu Allah? Bagaimana mungkin? Dan ini banyak mazhab-mazhab para ulama. Tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Tapi majoriti ulama, jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengambil pendapat yang pertama. Istinafiyah. Sebab itu dalam Al-Quran disebut di situ qaf lam, tidak disebut mim waqafnya. Jadi ini menunjukkan boleh, tapi lebih utama waqaf, lebih utama waqaf. Jadi apa tafsirannya demikian? Kalau demikian tadi disebutkan oleh ulama yang menyebutkan istinaf tidak boleh, sebab nanti menunjukkan orang-orang ini sama dengan Allah, pengetahuan Allah. Dijawab oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan takwil dalam ayat itu adalah tafsir. Disebut di situ wama ya'lamu ta'wilahu adalah tafsir. Nah, tafsir. Dah kita sebutkan takwil boleh maknanya tafsir. Berarti di sini apa-apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Kalau yang mengetahui adalah para ulama, yang ahli ilmu, yang tidak mengetahui adalah orang-orang yang jahil. Gitu, berkaitan dengan tafsir. Tentu hal-hal ini berkaitan dengan ayat-ayat, ada yang yakni secara mutlak tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, ada yang secara yakni bergantung nisbi. Jadi ayat-ayat yang secara mutlak hanya tahu maknanya adalah Allah, seperti misalnya alif lam mim misalnya. Taib, dan juga hakikat sifat itu semua adalah Allah yang tahu. Tapi kalau tafsiran-tafsiran misalnya ayat-ayat yang lain, maka banyak kita temui kitab tafsir itu menunjukkan para ulama mengetahui, orang yang jahil tidak mengetahui. Maka dalam hal ini Allah mengetahui, orang berilmu mengetahui, tapi tentunya ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluknya. Ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluknya. Tapi dalam bab apakah dia istinafiyah atau atifah, maka dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Nah, faham insyaAllah ni? Tuh, selanjutnya kita baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih lagi gamblang. Lagi gamblang, yakni lagi rinci. Yang menyebutkan sifat-sifat ini dan selainnya sangatlah banyak. Banyak sekali. Kitab ini akan menjadi panjang pembahasannya jika mencantumkan dalil-dalil tersebut dan menyebutkan kesepakatan para imam dan ulama yang menyatakan kesahihan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah sifat Allah Ta'ala. Banyak sekali. Taib. Dan kebanyakannya telah disebutkan dengan sanad yang sahih dalam kitab Intisar. Nah, kitab Intisar ini adalah salah satu kitab karya al-imam yakni As-Sabuni. Imam As-Sabuni, imam kita ni. Imam Ismail As-Sabuni. Jadi sekali lagi, beliau memiliki kitab yang lebih tebal daripada kitab Ashabul Hadis. Namanya kitab Intisar. Di situ beliau sebutkan yakni dalil-dalil yang lebih luas lagi. Tapi disebutkan oleh para ulama, kitab Al-Intisar ini hilang. Kitab Intisar ini mafqud, hilang. Jadi, tapi kita tetapkan yakni As-Sabuni ini memiliki kitab selain Ashabul Hadis, yakni kitab Al-Intisar yang lebih besar lagi. Taib. Suatu disebutkan di sini dengan sanad yang sahih dan banyak, dan kebanyakannya telah disebutkan dengan sanad yang sahih dalam kitab Intisar, kitab milik beliau, tapi yang lebih tebal daripada kitab kita ini. Sebelumnya kami telah mensyaratkan pada awal buku bahwa kami akan menyusun buku ini secara ringkas dan pendek. Dah memang awal-awal dah disebutkan. Betul tidak? Wajin dengan ringkas saja. Dengan bentuk yang seringkas-ringkasnya, tanpa memperbanyak periwayatan hadis-hadis yang menyebutkan sanad-sanad yang sahih menurut para perawi dan penulis kitab Musnad yang besar. Jadi beliau pun sebagian menyebutkan, nanti kita akan jumpai sanad-sanadnya. Nah, sebagian saja. Nah, sampai di sini ikhwan yang khawati rahimani rahimakumullah, insyaallah taala bahasan yang lain yang berkaitan dengan kitab ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Tidak sempat. Jadi dulu kan bukan cetakan zaman sekarang, dulu kan tulis. Mungkin sudah ada, mungkin berapa apa namanya, berapa nuskhah, berapa kitab, tapi tidak sampai tersebar, akhirnya hilang. Banyak para ulama kitabnya hilang. Macam tu. Tadi jika waw tadi setelah nyambah itu disambung, berarti kan atifah. Atifah. Tetap pengertiannya orang-orang yang mengetahui ilmu dari itu tidak seperti ilmu Allah. Karena ilmu ini ada yang mutlak, ada yang nisbi. Jadi kita sebutkan yang mutlak itu adalah ilmu Allah secara mutlak. Allah mengetahui seluruh sesuatu. Yang nisbi maknanya tergantung. Bergantung. Jadi sampai keilmuan seorang bergantung. Jadi maknanya apa, mutlak lawan daripada nisbi. Jadi nisbi ini tidak semua ilmu yang dia ketahui. Semacam itu. Terus di dalam Al-Quran ini secara jelas tidak disebutkan misalnya yang muhammad mana, yang tasabihat itu yang mana? Taib, jadi kalau kita berbicara masalah muhkamat dan mutasyabih, muhkam artinya yang sudah jelas. Jadi muhkam artinya yang sudah jelas. Maknanya jelas apa? Tidak perlu lagi misalnya banyak bertanya misalnya. Tapi ini muhkam dari sisi para ulama tentunya. Kemudian mutasyabih. Mutasyabih ini yang disebut oleh para ulama yang tidak jelas. Dan ini pun nisbi. Taib, kalau dah kita sebutkan nisbi bergantung. Maknanya nisbi bergantung. Jadi bergantung orangnya. Misalnya ayat ini mutasyabihat bagi si fulan, tidak mutasyabihat bagi si fulan. Taib. Kenapa dia mutasyabih dengan si fulan? Sebab fulan mungkin belum baca tafsirannya. Berarti dia belum muhkam pada dirinya. Tapi pada diri lain, orang lain muhkam. Jadi itu disebut nisbi. Maka dalam bab yakni asma wa sifat, dalam bab asma' wa sifat, kita langsung masuk ke bab asma' wa sifat. Maka ditengok dari sisi hakikatnya, wujudnya, maka dia muhkam. Ditengok dari sisi kaifiatnya, maka dia mutasyabih. Jadi ini kita berbicara asma' wa sifat. Kalau kita berbicara hukum yang lain, maka dari sisi fulan karena kurang ilmunya mutasyabih. Dari sisi fulan yang ilmunya banyak, muhkam, dia tahu. Tapi kita sekarang berbicara masalah asma wa sifat untuk lebih jelasnya. Asma wa sifat, khususnya sifat Allah Subhanahu wa taala ini, dia muhkam dari satu sisi, mutasyabih dari satu sisi. Dan ini berlaku untuk umum. Berlaku untuk umum. Jadi berlaku untuk para ulama. Kalau yang orang yang jahil, ya tidak, kita tidak masukkan. Karena memang jahil, bagi orang jahil semua mutasyabih jadinya. Taib, jadi asma atau sifat Allah Subhanahu wa taala ini muhkam dari satu sisi, maknanya apa? Sudah jelas dari satu sisi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan memiliki tangan atau memiliki pendengaran, muhkam apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas. Karena disebut ini pendengaran, disebut mata, disebut tangan, jelas. Konsekuensi daripada kejelasan ini, tidak perlu lagi saya yakni berkhayal-khayal bagaimana, tidak perlu lagi berini begitu. Yang jelas tangan ya tangan. Beriman ya beriman, tangan dah kalah. Itu yang namanya muhkam. Tapi mutasyabih dari satu sisi, mutasyabih dari satu sisi, tidak jelas bagaimana hakikat tangan ini. Apakah tangan Allah ini ada jarinya apa tidak misalnya, atau dia kulitnya bagaimana apa tidak, atau sama tidak dengan manusia, tidak jelas, maka dia mutasyabih. Jadi mutasyabih. Jadi kalau sudah demikian, maka kita ambil yang muhkam. Dan orang-orang yang terpleset, taib, yang biasanya yang keluar daripada ahlu sunnah jamaah, suka main-main dengan mutasyabih. Ini ciri-ciri orang yang keluar daripada ahlu sunnah jamaah. Ciri-cirinya adalah suka bermain berhubungan dengan mutasyabih. Ada hubungan kasih sayang dengan mutasyabih. Jadi orang yang ahlu sunnah jamaah, yang muhkam saja dah, yang sudah jelas. Itu yang sudah jelas. Kalau yang mutasyabih dah kalas dah. Mutasyabih kita serahkan kepada Allah, dan kita tidak suka bermain-main dengan mutasyabih ini. Karena sudah tidak jelas. Naam. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.